Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap Taysirul Ahkam bi syarhi 'Ulumil Ahkam. Kita masuk pada al-hadits dan hadits yang ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaid wala tastaqbilu qiblatan bi ghaidin wala baulin. Apabila salah seorang dari kalian ingin masuk ke kamar kecil untuk membuang hajat, fala tastaqbilu qiblatan bi ghaidin wala baulin. Jangan menghadap kiblat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi kiblat juga tidak boleh ketika buang hajat. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi hendaklah mengarah ke sebelah timur atau barat. Ini berlaku pada penduduk Madinah. Berlaku pada penduduk Madinah. Kalau kita, kiblat kita menghadap ke arah barat, berarti dihindari arah barat. Yang penting tidak boleh menghadap kiblat, itu ini. Tidak boleh pula membelakangi kiblat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna syama, pada suatu hari kami datang ke negeri Syam. Fawajadna marahidha qad bunyat nahwal Ka'bah. Kami mendapati WC-WC yang telah dibangun mengarah ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, kami sedang buang hajat di sana. Teringat, tidak boleh mengarah kiblat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung serong. Langsung beliau serong, tidak menghadap ke arah kiblat. Langsung beliau berbalik arah, mengganti arah, tidak menghadap, tidak membelakang, ke kanan atau ke kiri. Setelah itu wastaghfirullah azza wajalla, kami memohon ampun kepada Allah azza wajalla. Makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min adabi qada'il hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, membimbing kepada kita semua terhadap sesuatu dari adab-adab tentang buang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk melakukan salah satu adab dari sekian adab dalam membuang hajat. Adab yang disebutkan dalam hadis ini adalah bi anna yastaqbilul qiblata. Mereka kaum muslimin tidak dibolehkan menghadap kiblat. Wa hiyal Ka'batul musyarrafah. Kiblat itu adalah Ka'bah musyarrafah. Wa la yastaqbiluha hala qada'il hajah. Dan mereka tidak dibolehkan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Li'annaha kiblatus shalah, karena Ka'bah tersebut adalah kiblat orang-orang untuk melakukan salat. Wa maudhi'u takrimi wa taqdis, tempat yang seharusnya dimuliakan dan disucikan. Wa 'alaihim an yanharifu 'anha qabla al-masyriq aw al-maghrib, qibala al-masyriqi aw al-maghribi. wajib bagi mereka untuk berpindah arah, arah timur atau barat. Idza kana tasyrik aw taghrib laisa muwajjahan ilaiha. Apabila arah timur atau barat tidak mengarah ke kiblat, ka kiblati ahli Madinah, seperti kiblatnya penduduk Madinah. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum, tatkala sahabat radhiyallahu anhum asra'an nas qabulan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan marahib kamar kecil yang mengarah ke kiblat, mereka adalah manusia yang paling cepat dalam menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwal haq, yang itu adalah kebenaran. Zakara Abu Ayyub, Abu Ayyub menyebutkan annahum lamma qadimu Syam isral fathi, bahwasanya tatkala mereka mendatangi negeri Syam setelah Fathu Mekah, wajadu fiha al-marahil al-mu'addah li qada'il hajah, mereka mendapati kamar kecil yang disebutkan di situ li qada'il hajah, untuk menunaikan hajat. Qad buniyat muttajihatan ila al-Ka'bah, tempat tersebut telah dibangun mengarah ke arah Ka'bah. Fakanu yanharifuna 'anil qiblah, dan mereka langsung berpaling, berbalik arah dari kiblat. Walakin qad yaqa'u minhum as-sahwu, namun terkadang mereka lupa. Fayastakbiruna al-Ka'bah, mereka menghadap ke arah Ka'bah. Fa'idha fatinu, dan tatkala mereka ingat, inharafu anha, mereka langsung berbalik arah. Wasallallahu al-ghufran, dan mereka memohon kepada Allah al-ghufran, ampunan. Amma badara minhum sahwan, dari apa yang telah terjadi dari mereka berupa kelalaian. Ma yukhadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadith ini. Al-awwal, yang pertama adalah an-nahyu an istiqbal al-qibla wa istidbariha, larangan dari menghadap dan membelakangi kiblat. Hala qada'il hajah, ketika buang hajat. Al-thani al-amru bil inhiraf an al-qibla fi tilkal hal. Faedah yang kedua, perintah untuk al-inhiraf, berbalik arah dari kiblat pada keadaan seperti itu tatkala lupa. Al-thalis, yang ketiga, inna awamir asy-syara', dan sesungguhnya perintah-perintah dalam asy-syari', perintah-perintah yang diperintahkan oleh syariat ini, wa nawahiyahu, dan larangan-larangannya, takunu 'ammatan li jami'il ummah, untuk semua umat. Wa hadza huwal asl, untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya. Wa qad takunu khassatan li ba'dil ummah, terkadang ada yang perintah tersebut khusus untuk sebagian umat saja, sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak untuk sebagian yang lain, seperti salat berjamaah masjid. Ini perintah di dalam syariat untuk kaum lelaki. Para wanita tidak diperintahkan untuk melakukan salat berjamaah ke masjid. Wajib hanya untuk kaum lelaki. Kaum wanita tidak. Kaum wanita yang lebih afdol adalah rumah mereka. Buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan yang lain, silakan dikiaskan. Namun hukum asalnya adalah sama, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, yang memisahkan, berarti hukum asalnya sama antara lelaki dan perempuan. Seperti sholat, laki-laki dan perempuan sama dalam sholat. Rasulullah SAW ketika sholat, tangannya nahwa al-mankibai, sejajar dengan pundak atau daun telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlaku bagi kaum wanita dan berlaku bagi kaum lelaki, tidak ada yang membedakan. Oleh karena itu, tidak benar orang yang mengatakan kalau perempuan itu sebahu, kalau laki-laki setelinga. Enggak. Tidak ada dalilnya. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan sujudnya tangannya semuanya menyentuh lantai seperti ini, ya dari telapak sampai siku menyentuh lantai semua. Kalau laki-laki diangkat, tidak benar yang demikian. Semuanya sama. Bahkan yang tangan yang menyentuh lantai ini terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari ujung sini, ujung telapak tangan sampai siku, nah ini terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana dibuka semua sampai terlihat ketiaknya, berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi kaum wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Oh tidak, beda laki-laki, wanita beda. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, maka hukumnya berlaku untuk laki-laki dan wanita. Jika ada dalil yang memisahkan, maka untuk masing-masing. Sebagaimana tadi kita contohkan dalam hal salat berjamaah. Barakallahu fikum. Fa inna qawlahu, maka sesungguhnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, huwa amrun binisbati li ahli Madinah. Nah, juga di antaranya contoh, di antara contohnya adalah hadis ini. Perintah terhadap orang yang berada di Madinah, wa man huwa fi jihadihim, dan yang arahnya searah dengan penduduk Madinah. Mimman idza syarqu aw gharbu, dari orang-orang yang apabila mengarah ke arah timur atau mengarah ke arah barat, la yastakbirunal qiblah, tidak menghadap kiblat. Ar-rabi, yang keempat, al-hikmatu fi dzalika ta'zimul ka'batil musyarrafati wa ihtiramuha. Hikmah kenapa dilarang menghadap kiblat, membelakangi kiblat? Hikmahnya adalah memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Faqad jaa fil hadis al-marfu', sungguh telah datang dalam hadis yang marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul baraz," apabila salah seorang dari kalian buang air besar, "falyukrim kiblat Allah," muliakanlah kiblat Allah. "Wala yastaqbil kiblah," jangan menghadap kiblat. Akan tapi di sini disebutkan dalam catatan kakinya, akhrajahul bayhaqi, dikeluarkan oleh al-bayhaqi fil kubra, dalam al-kubra, dan ad-darqutni an tawus, dari tawus, mursal, mursal dari tawus, tawus ibnu kaisan, bukan dari nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Dhaif, kalau disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar, tidak benar. Namun yang benar di sini disebutkan dari Tawus bin Kaisan. Al-khamis, yang kelima, al-muradu bil istighfari huna, yang dimaksud dengan istighfar dalam hadis ini adalah al-istighfarul qalbi lal lisani, istighfar di hati bukan di lisan. Li'anna dzikrullahi bil lisan fi hali kasfil aurah wa qada'il hajat mamnu'. Dikarenakan berzikir kepada Allah dengan lisan pada saat membuka aurat atau dan pada saat membuang hajat ini dilarang. Jadi beliau istighfar di hatinya. Ini yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis yang ke-12 ini. Ada pembahasan berikutnya tentang bagaimana kalau di bangunan, bagaimana kalau di tanah lapang, nanti akan sampai kita pembahasannya insyaallah pada hadis yang berikutnya. Untuk hadis ini kita sampai pada pembahasan ini saja. Tidak boleh membelakangi kiblat tatkala buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang hajat. Ada rinciannya bagaimana kalau di bangunan, bagaimana kalau tidak di bangunan. Ada khilaf di antara para ulama, nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya pada hadis yang ke-13 insyaallah taala. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Baik, itu bisa dipahami penjelasan kita. Nah, kepada mertua itu kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita kembali kepada dalil-dalil yang lain, ya. Ataupun berdoa kepada kedua orang tua itu berlaku pada orang tua yang melahirkan kita, yang menjadi sebab kita ada di dunia. Adapun pada mertua, pada ayah tiri, itu pada menghormati mereka, karena mereka sudah jauh lebih tua dari kita usianya. Demikian pula karena mereka seorang muslim, kemudian juga karena jasa mereka telah berbuat baik kepada kita, dan yang lain sebagainya. Tetap tidak boleh berbuat jahat kepada mereka, tetap tidak boleh berbuat yang mungkar kepada mereka, namun dari dalil yang lain, dari dalil yang lain. Adapun yang disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran, ketika dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua, berarti orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang kita menjadi sebab ada di dunia ini. Paham dong? Gimana? Makna durhaka? Durhaka itu ada batasannya. Paling rendah, paling rendah berkata uf, sebutkan dalam Al-Quran. Berkata uf itu sudah termasuk durhaka. Uf itu ringan. Misal disuruh orang tua beli minyak, uf, dia jawab uf, itu sudah durhaka. Jangan dipahami, oh yang dilarang dalam Al-Quran itu uf berarti boleh, ah tidak, ya ay tidak boleh, ay saja tidak boleh. Ya semakna dengan itu, ucapan-ucapan yang bermakna zajar, itu yang paling ringan. Apalagi kalau sampai membentak, na'udzubillah, lebih besar dosanya membentak orang tua. Tapi gimana tat? Orang tua saya pendengarannya kurang jelas. Walaupun pendengaran orang tua kita kurang jelas, kita datang, kita masuk, kita dekati dia, kita dekati, berbicara dengan lembut, dengan penuh lembut. Subhanallah, indah syariat Islam kalau diamalkan. Ya, jadi tidak boleh serendah-rendahnya itu tadi. Yang lebih besar dari itu, tentu antum lebih tahu. Kalau yang paling rendah saja antum sudah mengetahui.